musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Ku coba untuk tersenyum walau memaksa diri, tak tahu yang harus ku jalani. Lalu ku usap titik air mata, ku kisahkan deritaku. Hatimu tersentuh dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya daku hidup menyendiri, kau ingin membalut luka hatiku. Ku hidupi kau bisikan namaku, oh sayang. Widuri, terdengar lembut syahdu, oh sayang. Widuri, yang lamanya daku hidup menyendiri, kau ingin membalut luka hatiku. Widuri, kau bisikan namaku, oh sayang. Widuri, Semua Ciptakan rangkaian cintamu Bahagialah engkau yang mendapat Thank you.

manis lagi. Berat rasalah hatiku kini tanpa diri. Kumar

cinta yang lain-lain. Tanpa cinta hidupku hampa dan tiada berarti. Tanpa kekasihku merasa sunyi sepi. Just

cintamu.